إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب melanjutkan bacaan kita pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan tentang apa yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, masalah syariat qiyamul lail, syariat salat malam. Kemudian beliau selanjutnya menyatakan, yang punya kitabnya halaman 152, wastudilla biqaulihi warka'u ma'ar raki'in, ayat 43 surat Al-Baqarah. Ala wujubil jama'ah, warukniyati ruku' wa fadlihi wa annahu tudraku bihi ar-raq'ah. Dijadikan dalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-43 dari surat Al-Baqarah, warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah ya kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Dengan ayat ini jadikan dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Demikian pula dengan ayat ini ya, dijadikan dalil rukunnya gerakan ruku'. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan amalan tersebut yakni ruku'. Demikian pula dengan ayat ini menunjukkan keutamaan ruku'. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah salat ya dengan perintah ruku menunjukkan keutamaannya, ya menunjukkan keutamaannya, sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala merintahkan perintah salat dengan perintah sujud. Ini juga menunjukkan rukniyatus sujud, yakni rukunnya gerakan sujud di dalam salat, demikian juga keutamaan sujud. Kemudian wa annahu tudraku bihi ar-raq'ah, dan bahwasanya dengan ruku inilah tayib seseorang mendapatkan rakaat salat tersebut. Jadi kalau seorang misalnya datang ya dan mendapati imam sudah dalam keadaan ruku, kemudian dia bisa ruku bersama dengan imam, maka dia mendapatkan rakaat tersebut meskipun dia tidak mendapati dari awal, tidak bisa membaca surat Al-Fatihah di dalam rakaat tersebut. Ya. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man adraka ruku' faqad adraka raq'ah." Siapa yang mendapati gerakan ruku', yakni bersama dengan imam, maka dia mendapatkan rokaat tersebut. Tayyib. Nah, dari sini pula ya, para ulama mengingatkan terkait dengan orang yang sebetulnya mendapati ya, imam dalam keadaan berdiri. Namun dia menyengaja untuk menunda mengikuti imam dikarenakan mungkin berpikiran panjangnya bacaannya atau semisalnya. Dan ini terkadang terjadi pada anak-anak kita ketika salat tarawih, ya seperti itu. Menunggu ya untuk imam ruku baru ikut ruku. Dengan alasan barang siapa mendapatkan ruku maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Ya, kondisi yang semisal ini justru ya difatwakan oleh sebagian ahlul ilm ya termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, dikhawatirkan bahwa dia dengan itu tidak mendapatkan ya, tidak mendapatkan rakaat tadi. Ini tanbih ya untuk ya kita mengingatkan anak-anak kita terkait masalah salat ini. Kemudian yang juga diingatkan oleh para ulama terkait dengan salat Jumat. Yang mungkin saja misalnya seorang datang ke masjid dalam keadaan salat sudah ditegakkan. Apabila dia di rakaat kedua mendapati ya, imam sudah dalam keadaan bangkit dari ruku. Ya, rakaat kedua. Dia masuk ke dalam salat berarti dia tidak mendapatkan salat Jumat. Karena dia tidak mendapatkan ruku pada rakaat kedua tersebut sehingga tidak boleh untuk kemudian dia hanya menambah satu rakaat. Bahkan semestinya dia mengubah ya niatnya menjadi salat zuhur. Ya, sehingga salatnya 4 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ruku pada rakaat kedua sehingga tidak mendapatkan salat Jumat itu. Kemudian terkait dengan perkara kewajiban sebagaimana dikatakan di sini untuk berjamaah di dalam salat. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wastudilla bi amrillahi bil jamaah fi halil khawfi ala wujubil jama'ati fi halil amni min babi awla. Dan dijadikan dalil dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat secara berjamaah pada kondisi khawf ya seperti berhadapan dengan musuh ya, menunjukkan akan wajibnya untuk berjamaah di dalam salat pada kondisi aman mimba bi aula, lebih ya tegas lagi perintahnya. Ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat ke-102 dari surat An-Nisa. Yang Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat ya berjamaah pada kondisi beliau dan para sahabat ya menghadapi musuh. Sehingga kalau pada kondisi khauf berhadapan dengan musuh saja, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mereka berjamaah, ya tidak diperintahkan salat sendiri-sendiri, maka di saat kondisi aman ini lebih pantas lagi untuk perintah berjamaah itu diwajibkan. Demikian pula di antara dalil yang lain ya, yang menunjukkan wajibnya untuk berjamaah ya, dalam salat 5 waktu, yakni dari as-sunnah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang kondisinya buta. Baik. Sebagian riwayat menyebutkan namanya ya Ibnu Ummi Maktum. Ini masyhurnya. Sebagian menyebutnya namanya Abdullah Ibn Ummi Maktum, namun sebagian ahlul ilm menyebutkan namanya Amr. Amr Ibn Ummi Maktum. Faqala, kata lelaki tadi yang dalam kondisi buta, ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yakuduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini tidak punya orang yang bisa menjadi penuntunku untuk bisa sampai ke masjid. Dan kondisi Madinah ya ketika itu ya dengan jalan-jalan yang ya, berliku, sulit, diterangkan, digambarkan oleh lelaki yang buta tadi bahwa dia tidak memiliki penuntun yang bisa menuntunnya untuk sampai ke Masjid Nabi. Farakhasalahu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepadanya, yakni untuk tidak mendatangi salat jamaah. Falamma walla da'ahu, ketika orang ini ya sahabat tadi berpaling meninggalkan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida, yani nida lis-shalah, apakah engkau ya mendengar panggilan salat, maksudnya azan? Qala, kata sahabat tadi, na'am. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, jika engkau mendengarnya maka datangilah ya panggilan itu. Tayib, hadis ini menunjukkan bahasanya jika seorang yang dalam kondisi buta ya dan dia tidak memiliki orang yang bisa menuntunnya ke masjid, itu saja ketika dia mendengar panggilan azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mendatanginya. Ya, Nabi tidak memberikan rukhsah padanya untuk tidak mendatanginya. Maka tentunya ya bagi mereka yang tidak memiliki uzur yang semisal ini ya, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian dalil berikutnya masih dari hadis Abi Hurairah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Di sini ya terkait dengan tauhid al-asma wa sifat. Nabi menetapkan sifat yad, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, berbeda dengan tangan-tangan makhluknya. Laqad hamamtu, aku sungguh ya telah bertekad, kata Nabi, an amura bi hatabin fayuhtatab, aku hampir-hampir ya memerintahkan untuk dikumpulkan ya kayu bakar ya, tsumma amura bis-shalah fayu'adzana laha, kemudian aku perintahkan untuk ditegakkan salat, dikumandangkan azan untuknya, tsumma amura rajulan faya'umman nas, kemudian aku perintahkan seseorang yang mewakili Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami manusia. Tsumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna shalah fa uharriqu alaihim buyutahum. Kemudian aku ya meninggalkan salat untuk mendatangi orang-orang yang mereka tidak mendatangi salat jamaah. Kemudian aku akan bakar rumah-rumah mereka. Baik. Ya, sisi pendalilan dari hadis ini, bagaimana ancaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya terhadap mereka yang tidak mendatangi salat jamaah, untuk Nabi mengancam akan membakar rumah mereka. Sebagian beralasan bahwa Nabi tidak jadi ya membakar rumah mereka, menunjukkan berarti ini bukan wajib. Tidak demikian. Karena di rumah-rumah itu ada orang-orang yang tidak terkena kewajiban untuk berjamaah, dari para wanita, demikian pula anak-anak. Dan tidaklah ada ancaman sekeras ini, yakni ancaman rumah ya dibakar, yang ini tentu akan yakni merusak harta ya, kecuali karena suatu perkara yang besar, yakni meninggalkan sebuah kewajiban. Andaikan itu perkaranya sunnah, tentu tidak akan ada ancaman yang demikian keras. Tayib. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan ya bahwa salat berjamaah hukumnya wajib. Ini bagi mereka para lelaki yang sudah mukallaf ya, yang sudah mukallaf. Ini berakal sehat dan berusia balig. Kemudian adapun terkait dengan pendalilan dengan ayat warka'u ma'arraki'in, sebagian ahlul ilmu menyatakan bahwa pendalilan dengan ayat ini ada sisi sanggahan ya. Maksudnya dari pendalilannya, bukan sanggahan terhadap dalilnya, ini diperhatikan ya. Kenapa? Karena dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-42, surat Ali Imran ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Maryam, uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in." Kata para ulama, ayat ini memerintahkan kepada Maryam ya untuk sujud, untuk ruku bersama dengan orang-orang ruku. Sementara para wanita bukan termasuk yang terkena kewajiban untuk berjamaah. Taib. Yang jelas dengan hadis-hadis yang sudah disebutkan menunjukkan bahwa ya salat berjamaah hukumnya wajib. Dan di sana ada pendapat yang lain terkait dengan hukum salat berjamaah yang disebutkan oleh ahlul ilm. Di antaranya ada yang berpendapat fardu kifayah. Ini yang pertama, atau yang berdasarkan urutan ini ya. Yang kedua, yakni yang berpendapat fardu kifayah. Ya, di antara mereka yang berpendapat ini Al-Imam Asy-Syafi'i ya, rahimahullah. Kemudian pendapat yang lainnya yang menyatakan sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Kemudian pendapat yang keempat ya, yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, yang menyatakan syarat. Ya. Artinya berarti kalau ya seseorang tidak berjamaah, salatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Namun pendapat yang paling kuat ya adalah pendapat yang menyatakan wajib ain ya, fardu ain, sebagaimana yang disebutkan dalilnya. Adapun ya pendapat yang menyatakan syarat ini ada sisi kelemahan, karena ya dalam hadis Ibnu Umar ya muttafaq alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatu ma'al jamaah ya afdalu ya min salatil fadh ya bi 25 darajah. Dalam riwayat yang lain bi 27 darajah. Wa salat dengan berjamaah itu lebih utama ya dibandingkan salat sendirian 25 derajat. Di sini menunjukkan bahwa salat sendirian itu tetap mendapatkan pahala. Ya, menunjukkan dari itu bahwa salat sendirian sah, buktinya mendapatkan pahala. Hanya saja sisi keutamaannya ini sangat jauh ya, dibandingkan sholat berjamaah. Baik, ya, dasarkan hadis yang lainnya tadi 27 derajat. Baik, sehingga dari sini, kalau orang hitung-hitungan masalah dunia, itu kan senantiasa mencari yang lebihnya. Sekarang kalau kita, ya, masalah akhirat, coba kita lebih semangat dibandingkan hitung-hitungan masalah dunia. Ya, kalau dalam sehari, baik, seorang sholat sendirian hanya mendapatkan pahala, ya, 5. Ya, yang sholat berjamaah, ya, 5 × 27. Selisihnya sudah berapa? Belum lagi adanya ancaman, ya, terhadap yang meninggalkan jamaah, menunjukkan bahwa meskipun sah sholat mereka, namun karena itu sebuah kewajiban, berarti mereka menanggung dosa meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian, hal yang perlu untuk kita ketahui juga, bahwa di sana ada uzur-uzur, yang uzur tersebut, ya, membolehkan untuk seseorang takhalluf, ya, dari sholat jamaah, jadi meninggalkan sholat jamaah. Nah, uzur-uzur tersebut, ya, secara garis besar terbagi dua. Yang pertama yang bersifat umum, ya, yang kedua bersifat khusus terkait dengan kondisi orang per orang. Yang bersifat umum, ya, apabila terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan, yang sifatnya umum. Contoh yang disebutkan para ulama adalah jika terjadi hujan yang sangat lebat. Demikian pula angin yang sangat kencang. Demikian pula, ya, hawa dingin yang sangat. Ya, bahkan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, ya, beliau memperingatkan terkait dengan kewaspadaan terhadap hawa dingin. Beliau mengingatkan bahwa, ya, hawa dingin ini terkadang bisa menjadi sebab kematian yang mungkin hampir tidak pernah kita mendengar, ya, kabar bahwa ada orang meninggal karena hawa panas, tapi karena hawa dingin. Dingin yang sangat, banyak kasus kematian karena kedinginan. Bahkan minimalnya mungkin lumpuh, ya, seperti itu. Kemudian, termasuk di antara uzur yang sifatnya umum adalah al-wahal asyadid, yakni kondisi, ya, becek yang sangat, ya, yang menjadikan seseorang kesulitan untuk bisa mencapai masjid, ya, tempat sholat berjamaah. Demikian pula, ya, masuk dalam uzur yang sifatnya umum, ya, kondisi gelap yang sangat, artinya hal ini mungkin terjadi di tempat yang di sana tidak ada penerangan, ya. Adapun di masa kita keumuman, ya, listrik sudah masuk ke desa-desa. Baik. Nah, dalil terkait dengan hal-hal yang merupakan uzur di atas untuk tidak mendatangi sholat jamaah, di antaranya adalah hadis Abdullah ibn Umar. Hadis Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Ibn Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru al-mu'adzina idza kanat lailata dhati bardin wa matarin yaqulu ala sallu fi rihalikum. Kata Ibn Umar adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan muadzin apabila kondisi malam, ya, cuacanya sangat dingin, demikian pula, ya, turun hujan, beliau bersabda, ya, memerintahkan untuk muadzin mengucapkan ala sallu fi rihalikum. Ketahuilah, salatlah kalian di tempat-tempat tinggal kalian. Baik. Berikutnya hadis Ibn Abbas. Muttafaq alaih. Innahu qala li mu'adzinihi yawmal jumu'ah fi yawmin mutirin. Bahasanya beliau Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memerintahkan pada hari Jumat, yakni di saat beliau ya sudah duduk di mimbar untuk ya berkhutbah. Beliau katakan kepada muadzin beliau, dan pada saat itu terjadi hujan, ya, hujan lebat. Kata Ibn Abbas, wa idza qulta asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah, yakni setelah engkau mengucapkan ya syahadatain dalam azan ini, fala taqul hayya 'alas shalah, jangan engkau ucapkan hayya 'alas shalah, karena ini sifatnya panggilan, ya. Kata Ibn Abbas, kul sallu fi buyutikum, ucapkan olehmu sallu fi buyutikum untuk pengganti hayya 'alas shalah. Baik. Nah, ketika itu mereka yang hadir ya itu yastankir, ya, merasa heran, aneh ya dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang lebih baik dari beliau, yakni yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah melakukan yang demikian. Baik. Kemudian berikutnya dalil tentang masa di sana dari ijma. Dikatakan oleh Ibnu Battal rahimahullah, ajma'ul ulama'u 'ala anna at-takhallufa 'anil jama'ah fi shiddatil matari wal dhulmati war rihi wa ma ashbaha dhalika mubahun. Kata beliau, para ulama telah ijma, bahasanya meninggalkan jamaah, jadi meninggalkan sholat berjamaah, ya tidak mendatanginya, pada kondisi hujan yang lebat, demikian pula ya kondisi malam yang sangat gelap, ya tidak ada penerangan, kondisi angin yang kencang, baik, dan yang semisal dengan itu, ya dari masyakkah yang dihadapi, artinya kesulitan untuk bisa mendatangi salat jamaah, ini adalah perkara yang mubah, yang membolehkan. Ya, termasuk mungkin ya kalau di wilayah kita itu kan ada berapa itu? Ada gunung berapi, ya. Manakala terjadi hujan abu seperti itu, masyakoh enggak? Masyakoh, ya seperti itu. Masyaqah mana dengan hujan air? Eh? Baik. Jadi intinya ketika terjadi masyaqah ya yang semisal itu, maka itu menjadi sebab mubahnya untuk ya tidak mendatangi jamaah. Adapun ya jika seorang misalnya memiliki sarana yang bisa untuk ya meringankan dia untuk bisa mendatangi jamaah, ya sebagaimana Al-Imam Ibn Musaimin rahimahullah ya di majelis beliau yang sempat diceritakan oleh Al-Ustaz Muhammad saat beliau duduk ya belajar kepada Syekh Ibn Musaimin, beliau menganjurkan bagi yang memiliki payung ya yang bisa dengannya mendatangi jamaah ya tanpa adanya masyakoh, misalnya hujannya masih memungkinkan untuk ya bisa pakai payung, maka ini afdal. Baik. Ya. Meskipun sekali lagi boleh ya uzur tersebut menjadikan dia tidak mendatangi ya salat berjamaah. Dan kalau kita bicara masalah afdal, maka tentunya seorang muslim ya selagi tidak ada masyakoh, dia memiliki sarana untuk bisa mendatangi salat berjamaah ya, maka ya dia tertuntut untuk mencari yang afdhaliyah. Baik. Kemudian kita masuk pada jenis uzur yang sifatnya khusus. Di antara uzur yang sifatnya khusus, ya, adalah al-marad, ya, sakit. Di mana yang dimaksud sakit di sini? Sakit yang dia mengalami masyakkah untuk bisa menghadiri sholat berjamaah. Ya, misalnya seorang kena sakit vertigo, ya. Ada yang pernah mengalami vertigo? Vertigo itu apa bahasa mudahnya? Jadi bumi itu seperti muter-muter 7 keliling atau 8 keliling. Ya. Nah, seseorang untuk bisa duduk saja, ya, ketika mengalami seperti itu sangat kesulitan. Ya, apalagi untuk, ya, berdiri, berjalan menuju salat jamaah. Ya, intinya sakit yang dia dengannya mengalami masyakkah untuk bisa mendatangi salat jamaah, maka ini menjadi uzur untuk dia tidak mendatanginya. Tapi termasuk juga, ya, kalau dia misalnya tertimpa penyakit yang di situ memiliki sifat menular, ya, memiliki sifat menular. Ya, mungkin misalnya kalau bersentuhan dengan jamaah yang lain, ya, bisa menyebabkan penularan terhadap yang lainnya. Atau melalui udara yang tidak mungkin dia untuk mendatanginya karena tidak memiliki apa istilahnya masker dan semisalnya, maka ini juga menjadi uzur. Ya, bahkan kita belum lama mengalami, ya, apa COVID yang sampai, ya, masjid-masjid itu kosong, ya, dari sholat berjamaah. Tayyib. Kemudian jenis yang kedua dari uzur yang sifatnya khusus adalah adanya khauf, ya, adanya kekhawatiran atau ketakutan, baik itu ketakutan akan keselamatan diri atau ketakutan akan keselamatan keluarga atau ketakutan kekhawatiran akan keselamatan harta yang dimiliki oleh seorang. Misalnya pada, ya, kondisi, ya, tempat yang di situ, ya, terjadi apa istilahnya chaos, ya, keamanan terganggu, ya, di mana, ya, pada kondisi yang semisal itu seorang sangat mengkhawatirkan, ya, jika dia keluar dari rumahnya akan ada ancaman terhadap nyawanya atau terhadap hartanya jika dia tinggalkan, ya, maka ini menjadi uzur, ya. Demikian juga misalnya terkait kehilangan atau kekhawatiran akan tersia-siakannya harta, ya. Suatu contoh misalnya seorang, ya, dalam kondisi tanggung, ini sedang, ya, masak sesuatu yang kalau dia tinggalkan, ya, maka makanan tersebut akan tersia-siakan karena gosong, ya. Dan semisalnya, ya, pada kondisi yang seperti itu maka dia, ya, menunda untuk mendatangi salat jamaah sampai urusannya selesai. Ya. Demikian juga misalnya terkait dengan keselamatan keluarga, sebagai contoh misalnya seorang yang menunggui, ya, orang sakit yang dalam kondisi yakni mendekati ajal. Ya, sementara tidak ada orang yang menunggui selain dia yang bisa untuk, ya, mentalkinnya. Ya, maka kondisi yang semisal ini, ya, membolehkan untuk dia tidak mendatangi salat jamaah. Kemudian berikutnya di antara uzur yang membolehkan untuk, ya, tidak mendatangi jamaah, ya, dalam salat adalah jika seseorang dalam kondisi sudah dihadirkan, didatangkan, disajikan makanan dan dia sangat membutuhkan, ya, dia membutuhkan makanan tersebut. Ya, maka di saat itu dia mendahulukan untuk menikmati, ya, makanan yang sudah dihidangkan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat pada kondisi makanan sudah dihidangkan. Ya, demikian pula pada kondisi seseorang dalam keadaan menahan, yakni keinginan untuk buang hajat, ya, baik itu kencing ataupun ya berak, ya, seperti itu. Baik. Nah, ini menunjukkan kepada kita karena tujuan ya kita menegakkan salat adalah dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah, ya, zikr. Nah, ketika seorang misalnya tertarik dengan makanan yang sudah dihidangkan, kemudian dia tetap memaksakan diri untuk mendatangi sholat jamaah, maka pikirannya tidak akan bisa khusyuk dengan sholatnya. Sementara ya seorang mendapatkan dari sholat pahala yang dia dapatkan hanya sebatas yang dia ingat dari sholatnya. Ketika sepanjang sholat dia mengingat makanan, maka yang terjadi hanya gugur kewajiban dalam keadaan tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Adapun meskipun sudah dihidangkan, ya, dan tentu yang seperti ini jangan sampai ya dijadikan sebagai kebiasaan, ya. Setiap sudah waktu sholat dihidangkan, setiap waktu sholat dihidangkan. Lagi kapan sholat berjamaahnya? Ya. Nah, jika seorang dalam kondisi tidak ada sisi hajat ya terhadap makanan itu, tidak tertarik dengan makanan itu meskipun sudah dihidangkan, maka ini bukan alasan untuk dia ya menunda mendatangi sholat, karena ini tidak ada yakni efeknya terhadap sholat yang akan dia lakukan. Dia tidak akan mengingat makanan yang disajikan itu. Kemudian uzur berikutnya ya adalah ketika seorang dalam keadaan menahan keinginan untuk kencing atau buang hajat besar. Ya, dalilnya hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Karena seorang yang sholat dalam keadaan menahan keinginan untuk kencing atau apalagi keinginan untuk buang air besar, ya, jangankan itu, seseorang menahan untuk kentut saja, ya, itu maka akan terganggu kekhusyuan di dalam sholatnya. Sehingga yang diingat bagaimana bisa sholat sampai selesai tanpa kentut, kan seperti itu. Sehingga ini menjadikan dia tidak akan ya ingat dengan apa yang dia baca di dalam sholatnya, ya, untuk dia bisa menghayati bacaan itu. Kemudian berikutnya di antara uzur yang sifatnya khusus adalah ketika seseorang ya memakan sesuatu yang memiliki bau ya yang tidak sedap. Tapi bau yang tidak sedap. Di mana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Man akala sauman aw basalan, ya, falyatazilanna awliya'tazilanna masjidana walyaq'ud fi baitihi." Barang siapa ya yang dia ya memakan brambang ya atau bawang putih, di mana ini dua jenis dari ya tumbuhan yang memiliki bau tidak sedap, ya. Ya, ini terkhusus ketika dimakan dalam kondisi mentah. Maka hendaklah dia menjauhi kami, ya, atau hendaklah dia menjauhi masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan dia untuk tidak mendatangi, ya, sholat jamaah hingga, ya, bau dari, ya, makanan tadi itu hilang. Tayyib. Dan jika bau yang semisal ini yang menghilangkannya ini lebih mudah, misalnya kalau seorang ya membersihkan mulutnya, giginya, ya, dengan pembersih, itu akan hilang. Ini saja ketika masih ada, Nabi SAW ya memerintahkan untuk dia menjauhi masjid. Maka bagaimana lagi ya kaitannya dengan bau busuk yang muncul dari seseorang yang merokok, ya, di mana bau busuk dari rokok ini itu akan bisa keluar dari keringat, ya, bisa menempel di baju dan sangat sulit untuk hilang, ya, bau tersebut. Ya, sehingga dari sisi ini pula, ya, di samping mudarat, ya, yang sangat banyak dari rokok, ya, para ulama sepakat bahwa rokok adalah perkara yang diharamkan. Taib. Adapun tumbuh-tumbuhan tadi, ya, bawang putih, bawang merah atau yang semisalnya di tumbuh-tumbuhan yang, ya, memiliki bau tidak sedap, ya, secara hukum itu halal dan bagi orang yang makannya sebaiknya untuk, ya, dia membersihkan dari, ya, aroma tadi sebelum dia mendatangi masjid. Berikutnya, ya, di antara uzur adalah seseorang yang dalam keadaan safar yang dia khawatir, ya, tertinggal teman safar atau rombongan safarnya, ya, maka ini juga termasuk di antara uzur untuk meninggalkan, ya, berjamaah. Adapun sesama musafirin, ya, sesama musafirin tetap disyariatkan untuk mereka berjamaah, ya, sesama musafirin, ya, dalam, ya, salat dalam safarnya tadi. Sebagaimana dalam hadis Malik ibn al-Khuwairis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab, ya, sahihnya. Ya, di mana Nabi SAW menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, ya. Fa idza hadaratish shalah falyu'adzin lakum, ya. Wal ya'um ahadukum wal ya'ummakum, ya, akbarukum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata cara salatku. Dan apabila waktu salat telah datang, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Ini juga menunjukkan bagi musafirin, juga disyariatkan salah seorang dari mereka untuk mengumandangkan azan. Kemudian, wal ya'ummakum ya akbarukum. Dan hendaklah, ya, yang paling tua, ya, di antara kalian menjadi imam. Ini manakala tentunya selain secara umur, ya, itu lebih tua, juga dari sisi syarat-syarat imam yang lainnya. Karena faktor umur ini bukan satu-satunya untuk syarat menjadi imam, ya. Baik. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW, karena ketika itu Malik ibn al-Huairis ini, ya, setelah, ya, beberapa lama tinggal di Madinah, ya, belajar kepada Nabi bersama dengan rekan-rekannya, Nabi melihat wajah rindu, ya, kepada kampung halaman, ya, terlihat pada mereka, sehingga Nabi SAW, ya, memerintahkan untuk mereka kembali dan memberikan bimbingan, ya, bahwa selama mereka pulang dalam perjalanan tersebut untuk menempuh apa yang telah dibimbingkan beliau tadi. Kemudian berikutnya, apabila seorang, ya, dalam kondisi, ya, terkalahkan oleh, ya, tidurnya, artinya dia sudah tidak mampu lagi untuk menahan, ya, apa, matanya, ya, seperti itu. Ya. Maka pada kondisi yang demikian, ini juga termasuk uzur. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau bersabda, laisa fin naumi tafritun. Innama tafrit ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Tidak ada sikap tafrit, ya, meremehkan ketika seorang dalam keadaan tidur. Memang sebagai contoh misalnya, ya, terdengar sudah ada azan, namun betul-betul dia terlelap dalam tidurnya. Sehingga, ya, dia baru tersadar mungkin setelah keluar dari waktu. Maka dia tidak berdosa dengan tidurnya karena memang tidak sadar. Dan hendaklah di saat dia tersadar, segera dia menunaikan sholat yang terluput tadi. Nabi menyatakan hanyalah sungguhnya sikap tafrid, ya, sikap meremehkan itu, jadi meremehkan seseorang yang tidaklah sholat suatu sholat kecuali telah datang waktu sholat berikutnya, ya. Dan ini juga tanbih, ya, bagi sebagian yang ya, sholat sudah mepet-mepet waktu sholat berikutnya, ya. Tayyib, ya, tidaklah sholat asar kecuali sudah hampir maghrib, tidaklah sholat zuhur kecuali sudah hampir asar, ya. Tidaklah misalnya sholat isya kecuali sudah hampir tengah malam, ya. Ini hal-hal yang tidak semestinya karena, ya, pada asalnya waktu utama dari sholat-sholat itu adalah di awal waktu, ya, kecuali sholat isya, ya, itu di akhir dari sepertiga malam yang pertama. Itulah waktu afdol bagi sholat isya. Namun manakala, ya, yang terkena kewajiban sholat berjamaah dari para lelaki, ya, di masyarakatnya sholat isya dilaksanakan di awal waktu, maka sholat berjamaah, ya, itu lebih utama dibandingkan seorang mencari keutamaan namun sholat sendirian. Karena dengan itu berarti dia meninggalkan kewajiban berjamaah. Tapi ini terkait dengan uzur-uzur yang membolehkan untuk tidak mendatangi sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.